Pasukan Semongko tarik sis. Ini tinggal aku sendiri. Hanya bersama dengan sepi. Menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti. Akan ku coba untuk Semongko. Hey. Bimantara Musi. Panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya? Apa ya yang seger kayak aku? Ya makan buah dong. Buah apa? Semongko. Kenapa semongko? Karena semongko itu udah seger manis kayak kamu. Makasih. Tarik sis, semongko. Kini tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sapi. Menanti. Bakuanku dong. Tarik sis. Semongkol.